1 tentang minyak dan gas bumi. Di situ disebutkan, siapa saja yang melakukan kegiatan penambangan minyak secara perorangan, apalagi dengan menyerobot sumur milik negara, maka melanggar Undang-Undang Nomor 22 dengan segala konsekuensinya. Undang-undang itu secara tegas menyebutkan, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tidak bisa dilakukan secara perorangan maupun kelompok orang, baik di wilayah kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS maupun di lahan milik sendiri. Lantas mengapa tetap saja terjadi illegal drilling? Sepertinya nyali penambang mengalahkan kekuatan Undang-Undang Nomor 22. Buktinya, rakyat ataupun founder terus saja menggelindingkan bisnis tambang minyak ilegal. Para pelaku usaha serta penyandang dana seperti tak mau tahu dengan status kerja terlarang ini. Seperti mereka tak mau tahu jika pekerja tambang ilegal itu bercanda dengan maut. Pekerja tambang itu sebenarnya sedang berjudi dengan nyawa mereka sendiri, seperti bermain roulette Rusia yang seakan setipis kulit ari dengan tindakan harakiri. Di sisi lain, negara juga seperti bermain dengan janji-janji seputar penertiban tambang minyak ilegal. Desember silam, pasca ledakan sumur minyak rakyat di Muba, Sumatera Selatan, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Nasional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Kemenpolhukam, Suprianto Tarah mengatakan, tahun ini, pada saat itu 2017, harus terwujud zero illegal drilling, yaitu hapusnya pengeboran ilegal, seperti harapan kepala negara. Tapi buktinya, rakyat gampung yang didanai pemilik modal anteng-anteng saja mengebor minyak. Keprihatinan soal tambang minyak rakyat itu juga dilontarkan Pangdam Iskandar Muda Mayjen Abdul Hafil Fudin SH/SIP/MH kepada kru harian ini kemarin. Orang tertinggi di Kodam Iskandar Muda tersebut sependapat dengan Suprianto Tarah. Penegakan Undang-Undang Nomor 22 tentang migas tak bisa ditawar lagi, karena itu menyangkut perlindungan negara terhadap rakyatnya. Kita juga harus mengakui pendapat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang menyatakan penutupan tambang minyak ilegal di Aceh ibarat buah simalakama, karena menyangkut hajat hidup ribuan orang. Tapi, jika membiarkan rakyat bercanda dengan maut, apakah itu sebuah pembenaran? Saatnya undang-undang migas ditegakkan. Itu yang menjadi topik kita hari ini, Shiralon. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Sampai dengan pemberitaan hari ini sudah ada 21 korban tewas terkait dengan meledaknya sumur minyak ilegal ini, Shiralon. Dan kalau kita melihat apa yang diutarakan dalam salam serambi tadi, tentu illegal drilling ini bercanda dengan maut. Ya, demikian ya. Bung Nurdin Syam, dan tentu efeknya sangat luas sekali. Sampai dengan saat ini juga ada 85 kakak mengungsi terkait dengan insiden ini. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini, Bung? Terima kasih Bung Niko dan Sharon semuanya. Menarik sekali sebenarnya, ini sudah hari kedua ya. Ya. Kemarin di editorial kita juga menyinggung masalah ini, tapi kita kembali menegaskan pada hari ini berdasarkan kesepakatan teman-teman di redaksi, Serambi sebagai media mainstream di Aceh harus berdiri di depan untuk memberi peringatan dan paparan tentang risiko daripada illegal drilling ya. Kali ini kita ingin ya katakanlah dalam tanda petik memancing teman-teman stakeholder di Aceh ataupun secara nasional untuk berkomitmen penuh menertibkan illegal drilling, karena sepertinya pemerintah stakeholder terkait ya hanya ya katakanlah dalam tanda petik peduli ketika musibah telah terjadi. tahun lalu di Banyuasin misalnya, ya pada akhir Desember, pada awal Desember kalau misalnya terjadi ledakan di beberapa sumur bor ilegal di sana, ya bor minyaknya maksudnya. Tapi memang tidak ada korban jiwa, tidak ada korban jiwa. Tapi perkampungan hangus, semuanya harta benda dan lain-lain. Pada saat itu teman-teman di Kemenko Polhukam ya menyuarakan bahwa tahun ini, kala itu ya, tahun ini 2017 harus terwujud zero illegal drilling. Itu juga janji presiden, janji Jokowi. Tapi nyatanya setelah ya musibah itu berlalu hari, berlalu minggu, kembali lupa ya, hingga terjadilah musibah di Aceh, di Kampung Putih itu, di Pasir Putih ya. Yang ingin kita katakan, ketika niat untuk menertibkan illegal drilling itu digelindingkan, ya, kesannya ya seperti panas-panas tai ayam. Artinya parsial, sangat parsial, ya, tidak secara menyeluruh. Karena kita tahu di Aceh itu ada berapa tempat, kita tahu ada rakyat-rakyat ya yang didanai oleh funding mereka untuk mengelola sumur-sumur tua yang sebenarnya ditutup ya. Kemudian dikelola lagi. Memang kalau kita ditertibkan itu butuh biaya besar, tapi tetap saja sebenarnya langkah penertiban itu ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 ya. Tapi nyatanya tidak pernah bukan tidak pernah terjadi, tidak pernah hapus, tidak pernah ada muncul zero illegal drilling seperti yang dicita-citakan pemerintah Indonesia ya. Buktinya 19 nyawa kemarin melayang. Ini mungkin musibah termasuk yang terbesar dalam tambang minyak rakyat. Kita ingin bertanya, siapa yang bertanggung jawab ini? Siapa yang bertanggung jawab? Bertanggung jawab mungkin penyandang dana. Tapi pemerintah, di mana kewajiban mereka untuk melindungi rakyatnya? Membiarkan kepada teman-teman di Pertamina misalnya atau apalah untuk menertibkan juga tidak bisa. Jadi ingin kita ungkit kembali janji pemerintah ya, tentang zero illegal drilling ini. Ini kita sebenarnya ini tuduhan hakikat kita. Kita ingin memancing atau menuntut janji itu. Katanya 2017 sudah selesai. Buktinya ini orang anteng-anteng saja sampai besok ya, dimanapun mungkin di negeri ini mereka menguras minyak seperti menguras parit. Itu seperti kita bayangkan dalam musibah di Pasir Putih itu ya, rakyat mengambil minyak menjelang tengah malam itu seperti mengambil air di dalam parit, menaruh dalam drum sampai basah baju, kemudian terjadi blow up artinya terjadi ledakan langsung menyambar api dan mereka jadi korban. Mereka jadi korban. Bayangkan itu, Anda bisa membayangkan orang yang berlarian dengan histeris ya, meregang nyawa seperti dalam film trailer film-film horor ya, film-film action misalnya, mereka berlarian dengan api sekujur tubuhnya. Ya, kalau dalam film itu mereka pakai pakaian anti api. Tapi kalau ini bagaimana anti api? Nah, ini artinya bagaimana kita menuntut pemerintah untuk kembali kembali mewujudkan cita-cita mereka menertibkan illegal drilling itu dia. Baik, Bung Nur Rincam, kalau kita melihat beberapa tambang ilegal ataupun seperti yang terjadi saat ini sumur minyak ilegal yang digarap oleh warga, memang terkesan sangat sulit sekali untuk bisa dihentikan. Ya, mungkin kita akan melihat nanti apa yang menjadi faktornya, dan kemudian juga Gubernur Aceh Bapak Irwandi Yusuf juga mengutarakan ibarat buah simalakama untuk bisa menutup ini, karena di satu sisi itu adalah mata pencaharian, kalau sekiranya itu ditutup maka putus sudah mata pencaharian warga. Nanti kita akan kembali lagi Syedalun. Berikut juga kita mencoba untuk bisa tersambung dengan Dinas Pertambangan. Semoga Kepala Dinas Pertambangan bisa bergabung bersama kita nanti, dan pastikan juga Anda bisa bergabung bersama kami di 0651-637172, atau Anda bisa langsung menyaksikan Cakrawala Serambi FM via video streaming pada fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh. Masih dengan topik kita, saatnya undang-undang migas ditegakkan. Akan kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Festival kuliner terbesar di Aceh kembali digelar, Aceh Culinary Festival 2018. Lebih dari 100 tenan makanan tradisional, nasional, dan internasional. Aceh Culinary Festival 2018, surga para pemburu makanan enak, menghadirkan chef dengan keahlian tingkat Michelin Star, ahli gastronomi hidangan Nusantara, ahli gastronomi molekuler, food planner, food stylist, dan food photographer profesional. Aceh Culinary Festival 2018 mengangkat tema Looks Good, Taste Good. Ikuti berbagai workshop menarik gratis, tapi daftar dulu karena seat terbatas. Aceh Culinary Festival 2018 akan dilaksanakan tanggal 4 sampai 6 Mei 2018 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Banyak games, banyak hadiah, banyak traktiran, plus pertunjukan musik yang seru dari musisi-musisi muda berbakat Indonesia. Jadi ayo ke Aceh Culinary Festival 2018, food festival for everyone. Aceh Culinary Festival 2018 diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, organized by EXO Production. Acara ini didukung sepenuhnya oleh ingin terbebas dari nyeri rematik, asam urat, dan nyeri sendi. Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang telah teruji khasiatnya. Bebas bahan kimia, terbukti dengan didapatnya sertifikat bebas bahan kimia dan obat, dan telah diuji oleh Laboratorium Farmasi UI dan Sukofindo, dan dijamin aman bagi tubuh karena sudah dapat izin dari Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Mendapatkan Madu Bima 99 sangat mudah karena sudah tersedia di apotek dan toko-toko obat terdekat. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Madu Bima 99, bermanfaat dan unggul. Madu Bima 99, madu untuk keluarga. Madu Bima 99, kualitas unggul Indonesia. Madu Bima 99, terbukti manfaatnya. Saya Dewi Sandra dan saya juga minum Madu Bima 99. Madu Bima 99 tersedia di apotek dan toko obat wilayah Aceh. Hubungi distributor Madu Bima di 0812 6960153. Permisi, Bu. Iya. Maaf, Bu. Perkenalkan, kami dari PLN. Iya, ada apa ya, Pak? Begini, Bu. Kami ingin menawarkan produk terbaru kami, yaitu listrik pintar atau listrik prabayar. Oh, apa itu listrik pintar, Pak? Nah, listrik pintar atau listrik prabayar adalah listrik yang pemakaiannya bisa kita kendalikan sendiri, Bu. Terus? Jadi, maksud kedatangan kami kemari, kami akan melakukan penggantian KWH meter di rumah Ibu ke KWH listrik prabayar. Aduh, janganlah, Pak. Kenapa sih listrik di rumah saya harus diganti dengan prabayar? Nah, Bu, di listrik prabayar ini memiliki banyak kelebihan daripada listrik analog atau biasa. Oh, memangnya kelebihan listrik prabayar bagi saya apa? Nah, kelebihan listrik prabayar adalah memiliki fitur keamanan untuk mencegah kerusakan elektronik saat drop tegangan, bebas biaya rekening minimum atau beban, bebas biaya keterlambatan, bebas sanksi pemutusan, privacy pelanggan lebih terjaga karena tidak ada pencatatan meter, meter lebih akurat, isi ulang mulai Rp20.000, dan kendali pemakaian listrik di tangan Ibu. Oh begitu, itu di rumah tetangga sebelah, kenapa KWH meternya ditempel segel stiker, Pak? Itu dikarenakan pelanggan tersebut menunggak, Bu. Dan seluruh pelanggan yang menunggak akan diganti dengan prabayar. Selain kelebihan yang tadi, juga mencegah pelanggan tersebut menunggak berulang. Lagi pula, seluruh biaya pemasangan penggantian ke KWH meter prabayar gratis loh, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Iya. Kalau begitu, saya akan beralih ke listrik prabayar deh sekarang juga. Baik, Bu. Kami akan pasang meter prabayarnya sekarang ya. Terima kasih sebelumnya, Bu. Iya, Pak. Sama-sama. Shouldn't alone. PLN wilayah Aceh akan melakukan penggantian KWH meter analog menjadi prabayar. Ayo segera beralih ke listrik prabayar. Daftar melalui website PLN, PLN Call Center 123, atau datang langsung ke kantor PLN terdekat. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN wilayah Aceh. Tiket apaan ini banyak banget? Oh, ini tiket kapal untuk penyeberangan ke kota Sabang. Wah, mau weekend lagi ya, Win? Aku ikut juga lah. Iya, boleh. Tapi tiket yang aku booking ini untuk perjalanan akhir April ini. Loh, kok gitu? Kamu belum tahu ya, kalau di Sabang itu akan digelar Kanduri Laut Festival 2018 pada 27 April sampai 1 Mei 2018. Wah, seru nih. Nih, denger ya, gelar tradisi masyarakat pesisir Kanduri Laut Festival 2018 akan menampilkan beberapa acara menarik seperti atraksi adat budaya melaut, festival kuliner khas Aceh, pentas pesona budaya tradisi pesisir, kanduri untuk Aulia Keramat 44 dan anak yatim, serta pameran atau expo produk kreativitas daerah pesisir. Wah, seru banget tuh. Assalamualaikum, Saudara Lun. Saya Suraji Yunus, Wakil Wali Kota Sabang. Ini pemerintah Kota Sabang didukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kembali mengadakan gelar tradisi masyarakat pesisir Kanduri Laut Festival 2018 dari Sabang untuk Indonesia pada tanggal 27 April sampai dengan 1 Mei 2018 di Kota Sabang. Ya, dapur rame, ayo datang ke Sabang. Sabang sebagai destinasi wisata bahari dan pulau sejuta pesona. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Sembilan puluh koma dua Seram BFM. Sherlon, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyimak cakrawala Seram BFM edisi hari ini. Masih dengan topik kita, saatnya undang-undang migas ditegakkan. Masih dengan narasumber kita di studio Seram BFM, Bung Nurdin Syam dan Sherlon. Sesaat lagi juga kita akan tersambung dengan narasumber kita yang lain, by phone, yaitu anggota DPRA Bardan Sahidi. Assalamualaikum Bang Bardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Niko. Apa kabar Bang, hari ini sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ada Bung Nurdin Syam di samping saya, mungkin Anda ingin menyapa terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum Mas Bardan. Waalaikumsalam Bung Nurdin, apa kabar, sehat ya? Sehat sekali. Jumat saya sekali. Senang Anda bersalin suara dengan kami hari ini lagi. Waduh, luar biasa. Kebetulan lagi di ruang badan legislasi ini, Pak. Iya. Baik, kebetulan ya. Biasanya sering berwarawiri. Bahkan sedang mengemudi pun mendengarkan Serang BFM. Baik. Bang Bardan, sebelum saya serahkan ke Bung Nurdin Syam, mungkin apa tanggapan Anda terkait dengan musibah yang terjadi di Perlak ini, Bang? Dan bagaimana tanggapan Anda untuk penegakan undang-undang migas itu sendiri? Silakan, Bang. Yang pertama, kita berempati dan turut berduka atas hari ini update-nya sudah 22 jiwa ya Bang. Iya. Meninggal dunia akibat semburan api dari sumur gas di Desa Pasir Putih, Perlak, Aceh Timur. Dalam kondisi seperti ini, dari jumlah korban jiwa dan total kerugian yang dilaporkan oleh Badan Penanggulangan Bencana, idealnya itu sudah terbit surat keadaan bencana dari bupati atau gubernur yang menyatakan bahwa ini adalah status bencana nasional daerah atau provinsi, begitu kan, agar kemudian masyarakat tidak merasa sendiri dalam menghadapi musibahnya gitu. Ini kan sebenarnya akumulasi dari pemerintah tidak hadir ketika masyarakat melakukan usaha, melakukan drilling ya, boleh disebut dengan penambangan, yang kemudian tidak memenuhi persyaratan teknis seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Migas yang kemudian disebutkan dengan ilegal. Yeah. Berarti ada juga penambangan yang legal, ilegal versus legal gitu kan. Yeah. Nah, berkenaan dengan itu, agar musibah ini tidak kemudian terulang kembali baik di Aceh atau di luar Aceh, seperti yang semalam juga disebutkan ada di Balongan ya, Balongan itu di Jawa Tengah, Jawa Barat, ya. Kemudian ada juga di perairan Kalimantan itu, di Kalimantan Timur ya, tumpahan minyak akibat bocornya pipa kapal yang lewat, kemudian di Perlak Aceh Timur. Nah, saya meyakini bahwa pemerintah itu tidak hadir atau kemudian terlambat hadir, Pak. Ya. Baru hadir kalau kemudian ada jasa, imbal jasanya, ada retribusi, ada tanda-tanda kehidupan. Nah, memang sunatullahnya di mana ada minyak itu ada uruhara, di mana ada minyak di situ ada perseteruan dan sebagainya. Nah, dalam rangka kemudian seperti yang disampaikan dalam salam saat ini, kita memang mendorong kehadiran pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN yang kemudian ada anak perusahaannya di dalamnya, ada Pertamina dan sebagainya. Sejauh mana undang-undang ini bisa ditegakkan dan kemudian bisa menjadi payung hukum bagi masyarakat yang memiliki sumber daya alam, apakah minyak atau kandungan alam yang terkandung di dalamnya bisa dioptimalisasi digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat begitu. Nah, akarnya kan di sini nih Bang, bahwa kemudian masyarakat merasa memiliki ini sumurnya yang kemudian berada di tanah alat hak kepemilikannya begitu. Jadi mereka merasa bahwa ini adalah kepunyaan kita karena dari tanah andatu kita, di sini kita lahir, di sini kita bermukim besar dan sebagainya. Ini adalah anugerah Tuhan untuk kita. Nah, disitulah kemudian kami melihat pemerintah ini tidak hadir di sana. Nah, dalam upaya penegakan hukum dan sebagainya, dalam upaya untuk kemudian melihat buru-buru kemarin Kabid Humas Mabes Polri kemudian menetapkan apakah ini murni musibah atau kemudian ada tersangka dan sebagainya. Jauh sebelum itu Bang, sekali lagi bahwa dengan sangat menyesal kita mengatakan bahwa pemerintah memang tidak hadir dari antara tiga kasus yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Begitu Bang Nasir. Bang Nurdin. Bang Nurdin ya, silakan. Baik, saya menarik dengan statement Anda tadi bahwa pemerintah tidak hadir. Tapi ada satu hal yang juga mungkin menguatkan pendapat Bung Bardan. Desember lalu ketika terjadi kasus ledakan di illegal drilling, pada illegal drilling di Musi Banyuasin atau MUBA, pada saat itu teman-teman dari Kemenko Polhukam lewat Pak Suprianto Tarah mengatakan pemerintah akan menerapkan zero illegal drilling pada tahun 2017. Artinya pasca 2017, sekarang sudah 4 bulan ya, itu tidak ada lagi zero illegal drilling. Tapi nyatanya ini tetap terjadi dan rakyat juga seperti ya katakanlah kalau dalam petik melakukan tindakan-tindakan nyeleneh. Anda mengatakan pemerintah tidak hadir, ya betul, bahwa di satu sisi lain rakyat juga tidak mau tahu karena ini tanah indatu mereka. Anda sebagai teman-teman di legislatif punya enggak kira-kira win-win solution untuk tidak terjadi hal seperti ini, tapi rakyat juga tersejahterakan, misalnya dengan penyediaan lapangan kerja atau apapun namanya, agar rakyat tidak lagi bercanda dengan maut dengan mempertaruhkan nyawa mereka seperti kami istilahkan di redaksi judi rolet Rusia. Oh, luar biasa misalnya ini. Itu kemudian menjadi penting Man, di semua sumber daya alam dan yang terkandung di dalamnya, belum lagi kemudian dipetakan ya, peta potensi tambang, kemudian peta kandungan hidrologi yang ada dalam perut bumi, dalam wilayah kawasan tertentu. Kalau kemudian undang-undang disebutkan bahwa pengaturan itu secara khusus sudah berada di level pemerintahan provinsi berkenaan dengan ditariknya kewenangan dari kabupaten kota meliputi dari kawasan hutan dan pertambangan. Nah, ketika ada potensi itu tersebar dalam kawasan bumi Aceh dan sebagainya, status kepemilikan ini kemudian menjadi berlipat ganda dan saling klaim gitu Bang. Sama seperti ketika semen lawung yang di PD itu kan. Gagal kemudian dilakukan eksplorasinya kalau kemudian hal iklim dan sebagainya. Nah, atas ini yang kemudian tidak pernah ketemu antara pemerintah, masyarakat, ya, bagaimana kemudian penguasaan atas lahan yang ada potensi migasnya begitu. Nah, berbeda dengan sentuhan apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, kalau kita gali tanah di sana itu kan, di Saudi itu bukan air yang keluar, tapi minyak yang keluar, yang menyembur begitu kan. Tapi itu semuanya diatur, dikelola negara. Tapi sampai dengan saat ini belum ditemukan formulasinya berapa sen yang kemudian harus kembali untuk daerah, kembali untuk si pemilik lahan dan sebagainya setelah dilakukan upaya eksplorasi. Ini yang kemudian formulasinya belum didapatkan. Tapi sepanjang masyarakat tidak didampingi ya dengan pemberian bekal pengetahuan yang cukup dan pemerintah kemudian terlambat hadir atau tidak hadir sama sekali dalam kondisi ini, ini yang harus didesak sebenarnya. Lagi formulasi yang paling memungkinkan dilakukan untuk saat ini adalah melakukan pendekatan kepada pemilik lahan, ya itu kan ada dalam batas kampung, ya ada di kecamatan, ada di kabupaten, itu yang disebut dengan teritori kan, teritori kepemilikan lahan dan sebagainya. Ini yang kemudian harus dipaksa pemerintah untuk hadir bahwa ini adalah potensi alam milik masyarakat yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakatnya begitu. Baik, Bung Bardan, ada satu hal yang menarik. Di dasarnya begitu. Iya. Ya. Ada satu hal yang menarik bahwa bukan rahasia lagi di negeri ini ketika pada jasa-jasa yang eksploitasi mineral, batubara, minerba dan juga migas ini itu hadir orang-orang yang benar-benar kuat di dalamnya, dalam illegal drilling ataupun pertambangan ilegal lainnya, ya, hingga membuat penertiban sulit dilakukan. Apalagi misalnya orang Pertamina, mereka begitu datang, atau katakanlah orang penertib ini begitu datang melihat orang yang berdiri di ujung sana saja sudah lari mereka. Nah, ini apa pendapat Anda sebagai teman-teman di legislatif, ya? Apa perlu dibentuk misalnya sebuah tim yang terpadu yang punya misalnya kumisnya besar atau apalah misalnya hingga penertiban ini efektif? Bagaimana Anda melihat ini? Nah, itu dia, Bang. Pemerintah itu hadirnya dengan senjata gitu kan, hadirnya dengan arogansi yang kemudian tidak melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat. Dan satu lagi yang kita patut tercengang, Bang Mulin, bahwa di mana semua sumber minerba, ya, ya potensi, ya, sebut saja lah di kampung saya itu ada potensi geotermal yang cukup tinggi, dan di situ juga berbanding lurus dengan kantong-kantong kemiskinan. Nah, ini yang kemudian tidak disentuh oleh pemerintah dengan melakukan pendekatan secara kearifan lokal. Nah, kalau kemudian datang dengan berkumis tebal disampaikan tadi dengan otot kuat, ini tidak akan pernah menyelesaikan persoalan, Pak. Masyarakat akan tahu sendiri bagaimana dia defend atas tanahnya, ya. Tapi persoalannya di sisi lain, kadang-kadang juga orang-orang yang katakanlah melakukan eksploitasi ini juga orang-orang yang katakanlah kuat, ya, hingga mengakibatkan penertiban itu menjadi lemah. Nah, kemudian pemerintah kok tiba-tiba menjadi lemah menghadapi orang-orang seperti ini? Ini yang saya katakan. Oh, tidak boleh. Pemerintah tidak boleh kalah dengan orang berkumis tebal, tidak boleh kalah dengan cukong, gitu kan. Ya, pemerintah itu harus hadir dalam rangka memberikan regulasi, ya. Kita kan punya SOP yang jelas, Bang. Standar operasional prosedur atas bagaimana upaya. Nah, kalau kemudian hanya bisanya nertibkan, hanya bisa mengendalikan, hanya bisa nangkapin dan sebagainya, seperti izin galian C kemarin, Bang. Itu galian cangkol katanya, kan. Iya, iya. Iya. Ini juga kan ada unsur premanisme lah, orang kuat dan sebagainya di sana. Ini tidak akan menyelesaikan persoalan kecuali pemerintah hadir. Ya. Nah, tepat sekali kalau kemudian disebutkan bagaimana upaya menegakkan undang-undang migas ini tadi. Ya. Nah, sepanjang undang-undang migas ini tidak betul-betul berpihak kepada masyarakat yang pemilik lahan dan sebagainya, disitulah kemudian kita harus hadir memberikan pendampingan. Nah, jangan nanti sebelum ada tambangnya masyarakat sudah ada di sana. Setelah ada potensi tambang di dalamnya, sudah ada potensi migas di dalamnya, baru kemudian pemerintah hadir. Jauh sebelum itu pemerintah tidak hadir, begitu. Nah, kalau kemudian kita mau transparan sekarang, kalau mau sebenarnya, kan? Iya. Ini kemudian bukan data yang harus disembunyikan. Sebaran potensi tambang dan sebaran potensi sumber daya alam yang terkandung dalam perbumi aja itu harus dipajang betul. Seharusnya dinas pertambangan itu menyampaikan loh, ini potensinya kemudian dari semua sektor ekstraktif begitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kemudian bisa hadir, bukan kemudian untuk dijual. Nah, hari ini kita kan melihat yang menjual itu kan hanya Badan Promosi dan Investasi. Let's go to invest in Aceh, ada semen, ada batu bara, ada apa dan sebagainya begitu kan. Nah, seharusnya peta-peta geologi inilah yang kemudian, peta tambang yang saya maksud ini, yang kemudian dijelaskan bagaimana pemerintah hadir, bagaimana korporasi hadir, bagaimana juga kelompok-kelompok usaha masyarakat hadir. Ada satu hal yang menarik. Saya potong sedikit. Tadi Anda katakan tentang peta geologi, bukankah ini malah meningkatkan cukong tanah? Kalau kemudian undang-undangnya juga jelas, ini kan akar masalahnya kita tidak tegas dengan undang-undang yang tidak Nah, di situ juga ada unit usaha tambang rakyat, Bang. Berapa kemudian zonasi yang bisa dikelola oleh masyarakat, berapa yang kemudian bisa dijual kepada korporasi. Nah, regulasi ini kalau kemudian tidak hadir, seperti kita menegakkan menang basah, Bang. Setelah mencuat dulu, baru kemudian kita berteriak. Baik, Bung Bardan. Dari Kalimantan juga begitu. Ada UPR namanya, kan, unit pertambangan rakyat. Itu sedikit yang bisa diberikan kewenangan. Dan disitulah pemerintah kemudian hadir. Banyak sekali hal yang benar-benar menjadi tambahan bagi saya pribadi dan juga bagi saudara semuanya. Saya pikir saya serahkan kepada Bung Niko. Ya, baik. Bang Bardan, mungkin sebagai closing statement dari Anda, Bang. Silakan. Yang pertama bahwa penanganan atas musibah ini pemerintah harus hadir untuk mereka beri, bahwa kami hadir bersama masyarakat, dekat mereka, peluk mereka, bahwa ini adalah musibah ya. Semuanya juga tidak ingin menginginkan musibah itu tadi. Yang kedua, agar persoalan serupa tidak terulang ya, upaya penegakan law enforcement atas undang-undang migas ini juga harus ditegakkan secara bersama-sama. Yang ketiga, pemerintah harus hadir dan tidak boleh terlambat hadir dalam rangka melakukan re-empowering dan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan pola atur tata kelola unit usaha tambang rakyat, atau tidak lagi kita dengar dengan sebutan illegal drilling itu tadi. Niko. Iya, baik. Terima kasih Bang Padan untuk waktu dan juga komentarnya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syedolun, itu dia tadi narasumber kita dari DPRA. Ya, Bung Bardan Sahidi yang sudah memberikan pandangannya terkait dengan hal ini. Dan tentu Bung Nurdin Syam, di sela-sela perbincangan kita ketika off air tadi, juga kita menyebutkan bahwa area yang terkandung di dalamnya itu minyak adalah memang area pribadi milik masyarakat ya. Sangat luas. Iya, sangat luas, dan ini yang menjadi tantangan juga untuk pemerintah untuk bisa menertibkan. Baik, nanti kita akan kembali lagi Bung Nurdin Syam dan Syedalun. Pastikan Anda tetap bersama kami masih dengan topik kita saatnya undang-undang migas ditegakkan. Kami break sejenak. Setelah pesan-pesan berikut kami akan kembali untuk Anda. Sembilan Serambi FM, Syedalun, kita masuk di sesi akhir dalam perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mendengarkan, dan selamat bergabung untuk Anda yang menyaksikan Cakrawala Serambi FM via video streaming pada fanpage Radio Serambi FM pada Aceh. Baik, Bung Nurdin Syam, tadi kita sudah mendengarkan apa yang diutarakan oleh Bung Bardan Sahidi, dan kalau menurut amatan saya ini persis seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, Bung. Ini berkenaan dengan lahan ini yang memang berada di lahan pribadi dan memang sulit ditertibkan oleh pemerintah. Komentar Anda, Bung. Terima kasih. Yang pertama, kita ingin katakan bahwa pendapat Bung Bardan tadi sangat-sangat layak untuk menjadi renungan, dan itu memang itu benar apa adanya. Ya. Kita juga dalam editorial hari ini memberi apresiat kepada Pak Pangdam Iskandar Muda, ya, Mayjen TNI Tuku Hafil Abdul Hafil Pudin, ya. Ya. Beliau secara tegas mengatakan bahwa semua tambang ilegal, illegal drilling di Aceh harus ditutup karena ini menyangkut nasib, ya. Dan beliau dalam sebuah keterangan kepada media elektronik, ya, dengan tegas mengatakan bahwa kalaulah ada teman-teman dari prajurit yang terlibat, dia akan menindak sesuai dengan kapasitas hukum ada yang ada, yeah. dalam militer misalnya, ya. Ini juga angin segar bagi kita, seperti kita katakan tadi, kadang-kadang di penambangan itu ada juga kadang-kadang oknum yang terlibat, kadang-kadang bukan di Aceh, di luar sana. Tapi kita di Aceh, Pak Pangdam dengan resmi mengatakan, pertama, dia akan membersihkan seandainya ada teman-teman anggotanya yang terlibat. Yang kedua, beliau memerintahkan ditutup, ya, sebagai penguasa militer. Orang tertinggi di militer daerah, mereka, beliau pantas mengatakan hal itu, dan kita beri appreciate. Itu adalah sebuah penegasan, ya, penegasan yang memberi angin sejuk bagi kita. Karena seperti kita katakan tadi, pemerintah kadang-kadang sebagai stakeholder yang penggawa pengawas undang-undang nomor 22 tadi, tapi kadang-kadang tidak bisa bertindak. Kita akui itu, tidak bisa bertindak. Kemudian satu hal lagi yang menarik, kata Bung Bardan, bagaimana pemerintah memberikan win-win solution terhadap, ya, katakanlah illegal drilling ini. Illegal drilling menjadi legal drilling, ya, tentu di bawah pengawasan yang kuat, ya, termasuk SOP keselamatan, safety, ya. Tapi dengan syarat itu, seperti di luar negeri sana, mungkin pemilik tanah mendapatkan katakanlah hak Ya. Ada formulasi hak antara pemilik tanah dengan pemerintah sebagai pemegang kuasa penuh dalam penambangan di negeri ini. Ya. Seperti dikatakan dalam UU nomor 22, ada larangan yang tegas bagi penambang perorangan atau kelompok yang beroperasi di luar ketentuan pemerintah. Karena bagaimanapun kita juga harus tahu sesuai dengan UUD bahwa tanah dan air itu milik pemerintah ya dalam negeri ini. Nah, jadi ini menjadi patokan bagi kita semua. Jadi bagaimana pemerintah cepat hadir, tapi juga kehadirannya itu tidak justru membuat masyarakat dalam tanda petik tertekan secara ekonomi. Ya, beliau mengatakan bagaimana formulasi. Saya setuju itu, kita setuju itu bahwa ada formulasi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah dengan sebagai win-win solution untuk tidak terjadi illegal drilling. Kemudian juga janganlah pemerintah hadir pada saat-saat genting saja. Kemudian berjanji seperti pasca insiden Muba misalnya. Wah, pemerintah RI dengan semangat mengatakan 2017 harus zero illegal drilling. Tapi pengawasannya ya bagaimana buktinya sampai sekarang terjadi. Kita tidak ingin langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam penertiban ini sifatnya sloganistis belaka. Tapi nyata kemudian juga punya formulasi agar rakyat tidak tertekan dan menjadi kambing hitam. Saya pikir itu saja. Ya, baik Bu Nurin Syam, kita harapkan ini adalah insiden terakhir, tidak akan terulang insiden lainnya dan bisa ditertibkan berbagai illegal drilling yang ada di Aceh, Bung. Terima kasih Bung Rudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syedelun, demikianlah Cakrawala Serambi FM edisi hari ini dengan topik saatnya undang-undang migas ditegakkan. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan perbincangan hari ini dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Cakrawala melalui video streaming pada Radio Serambi FM Banda Aceh. Kami akan kembali di waktu yang akan datang. Kini saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.